السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai pendalilan dan juga penjelasan singkat atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah bab Al-Adhan wal-Iqamah. Di kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sudah kita coba membaca definisi azan baik secara bahasa ataupun secara pengertian syariat. Kita pun sudah membacakan dalil-dalil tentang disyariatkannya azan baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Kita pun sudah membahas tentang sejarah bagaimana azan ini disyariatkan. Ada hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, ada juga Abdullah ibni Zaid yang bermimpi diajarkan azan, kemudian Nabi memerintahkan Abdullah ibni Zaid untuk mengajarkan azan tersebut kepada Bilal karena suara Bilal lebih lantang, lebih bagus daripada suara Abdullah ibni Zaid. Itu yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wal iqamatu syar'an kal adzani. Adapun iqamah dalam pengertian syariat hampir sama dengan azan, yaitu zikrun au azkarun makhsusah, zikrun makhsus. Zikir-zikir yang khusus ya, sebagaimana definisi azan. Itulah definisi dari iqamah kata beliau. Wa hiya sunnatun muakkadatun fil faraidi al-hadirati wal faitati. Dan yang namanya iqamah, dia hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Di dalam salat-salat yang wajib, baik yang dikerjakan fil hadirati, yaitu dikerjakan ketika masuk waktu, ya misalnya zuhur, kita kerjakan di awal waktu, butuh iqamah. Atau dikerjakan di jam 1, butuh iqamah. Dikerjakan di jam 2 siang, butuh iqamah. Ini namanya hadirah. Salat yang dikerjakan di waktu yang memang sudah ditentukan. Ya, salat itu alal mu'minina kitaban mauquta. Adalah kewajiban yang mauqut, yaitu sudah ditentukan waktu-waktunya. Ataupun wal fa'itati, iqamah pun dilakukan ketika kita mengerjakan sholat-sholat yang terlewat, baik dikarenakan tertidur atau dikarenakan lupa atau disebabkan uzur-uzur yang lain. Ya, disebabkan oleh uzur-uzur yang lain yang menjadikan kita belum sempat mengerjakan sholat, maka ketika kita mendapatkan kesempatan mengerjakannya, disunnahkan paling minimal mengumandangkan iqamah. Ya, mengumandangkan iqamah. Walil jama'ati wal munfaridi. Dan iqamah ini disunnahkan, sunnah mu'akkadah, baik sholat berjamaah, bahkan sholat munfarid atau sendiri. Itu disunnahkan. Seandainya ada seorang ya dari kaum muslimin, ya, ada pemirsa Niaga TV misalnya, yang terlambat melaksanakan sholat zuhur, sehingga sampai di masjid, sholat sudah selesai dilaksanakan, maka kalaupun kita sholat sendiri, hendaknya kita iqamah. Dan hukumnya adalah sunnah. Walin nisa'i warrijal. Dan ini pun berlaku baik untuk wanita ataupun untuk laki-laki. Tentunya berbeda. Kalau wanita tidak boleh menggunakan apa namanya pengeras suara. Sekedar pertanda bahwa sholat akan dilaksanakan. Ini pun dalam komunitas yang terbatas. Yaitu saat mereka berada dalam ruangan dan tidak ada laki-laki, hanya wanita saja misalnya. Mereka sedang ada acara. Ya, ada 30 orang wanita dalam satu ruangan. Hendaknya salah seorang dari mereka mengumandangkan iqamah, baru setelah itu mereka melaksanakan sholat. Warrijal, dan bagi laki-laki. Kalau laki-laki ya sudah jelas ya, disunnahkan azan dan iqamah. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an, riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, bahwasanya beliau berkata, wa taqulu idza aqamta ila shalah Allahu akbar Allahu akbar. Dan kalau kamu hendak melaksanakan salat, maka ucapkanlah Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Itu yang dibaca ketika iqamah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wahuma, yaitu al-adhan wal iqamah, wahuma keduanya sunnatan, hukumnya adalah sunnah. Baik adzan ataupun al-iqamah, keduanya adalah sunnatan. Fil maktubat, di dalam salat-salat yang wajib, hatta limunfaridin wa jama'atin thaniyatin. Azan dan iqamah ini adalah disunnahkan di dalam salat-salat yang wajib. Perhatikan, di dalam salat-salat yang wajib. Tidak di dalam sholat-sholat yang sunnah, ya, tetapi di dalam sholat-sholat yang wajib. Hatta bahkan disunnahkan juga limun faridin. Untuk orang yang sholat sendiri, ya, saya terlambat datang ke masjid, ternyata sholat sudah selesai. Apakah disunnahkan atas saya azan dan iqamah? Ya, disunnahkan. Pakai pengeras suara atau tidak? Ya tidak perlu pakai pengeras suara. Bahaya nanti jadi apa? Jadi salah paham atau fitnah dan lain sebagainya. Cukup saya apa azan dan iqamah dengan suara yang lirih. Sekedar saya dengar atau sekedar didengar oleh kanan dan kiri saya misalnya. Itu disunahkan. Limun faridin wa jama'atin thaniyah. Wa jama'atin thaniyah. Atau misalnya ada sekelompok orang terlambat ke masjid. Jumlah mereka ada 5 orang. Mereka bikin jamaah. Setelah selesainya jamaah yang pertama, Apakah disunnahkan azan dan iqamah? Betul, disunnahkan azan dan iqamah, kata beliau. Bihaitsu yazharu asy-syi'ar. Tentunya tujuan daripada disunnahkannya azan dan iqamah ketika akan melaksanakan salat, baik munfarid yaitu sendiri ataupun bahkan jamaah yang kedua di satu masjid, tentunya agar nampak jelas syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Wal adzanu afdalu minal imamah. Dan azan lebih utama daripada imam. Jadi kalau ada pertanyaan, mana yang lebih utama? Mengumandangkan azan ataukah menjadi imam? Menurut Ibnu Naqib rahimahullahu taala, mengumandangkan azan itu lebih utama dibandingkan seseorang menjadi imam. Apa alasannya? Coba kita lihat. Dikatakan di sini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fusilat ayat 33, Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah." Dan siapakah yang lebih ahsan, yang lebih baik qaulan ucapannya? Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah? Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk mengajak Allah, mengajak manusia ke jalan Allah adalah dengan mengumandangkan azan. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah fi tafsirihi. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dari Qais Ibni Abi Hazim berkata, yang dimaksud dengan wa man ahsanu qawlan, siapakah yang paling baik ucapannya, ai al-muadzin, yaitu dibandingkan orang-orang yang muadzin, yang mengumandangkan azan. Jadi orang yang paling bagus, yang paling baik ucapannya adalah al-muadzin, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan riwayat dari seorang sahabat ya, yang bernama Ibnu Abi Hazim. Lalu dikatakan di sini, wa an Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una ash-shamsa wal qamara wan nujuma wal azillata li dhikrillah. Sesungguhnya hamba pilihan, ya, hamba pilihan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah yang memperhatikan matahari, bulan, bintang dan bayangan, lizikrillah, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka mengerjakan ibadah, dalam rangka mengerjakan salat. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan beliau berkata isnadnya adalah sahih. Dan Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyetujui hukum yang diberikan oleh Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Lalu dikatakan di sini, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya azan lebih utama daripada imam, lidu'aihi sallallahu alaihi wasallam lil muadzini bil maghfirah, karena Nabi mendoakan ampunan untuk orang-orang yang azan. Nabi mendoakan ampunan untuk orang-orang yang azan, dan Nabi mendoakan petunjuk untuk orang-orang yang menjadi imam. Jadi kalau muazzin, doa Nabi adalah ampuni para muazzin kami. Tapi kalau imam, Nabi berkata, berikan petunjuk kepada imam kami. Lalu dikatakan di sini, wal maghfiratu a'la alal irsyad. Wal maghfiratu a'la minal irsyad. Dan ampunan lebih tinggi daripada petunjuk. Ini kata siapa? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Ini dalil-dalil bahwasanya muazzin adalah lebih utama daripada imam. Lalu dikatakan di sini, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhamin. Imam itu adalah penjamin. Wal muazzinu mu'taman. Imam penjamin. Sedangkan muazzin adalah orang yang terpercaya, yang diberikan amanah. Allahumma arshidil a'immata waghfir lil muazzinin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muazzin. Artinya untuk imam adalah irsyad, petunjuk. Adapun untuk muazzin adalah ampunan. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, al-maghfirah a'la minal irsyad. Ya, bahwa ampunan itu lebih tinggi daripada petunjuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmizi, dan yang lainnya. Kemudian dikatakan di sini, tentunya muncul pertanyaan, imam artinya kan melaksanakan yang wajib. Kalau imam melaksanakan yang wajib, sedangkan muazzin melaksanakan yang sunnah. Bagaimana masuk di logika bahwa yang melaksanakan yang sunnah lebih besar pahalanya dibandingkan yang melaksanakan yang wajib? Ini muncul pertanyaan. Bukankah sholat itu wajib? Sholat wajib. Sedangkan azan sunnah. Bagaimana Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala menyimpulkan bahwasanya yang sunnah lebih utama dari yang wajib? Konsekuensinya kan seperti itu. Kalau kita katakan muazzin itu lebih besar pahalanya dibandingkan imam, artinya yang sunnah lebih utama dari yang wajib. Karena azan sunnah, sholat wajib. Coba kita lihat jawaban dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Wahada, kata beliau, hal ini la yunafi annal imamata fardhu kifayatin wal adzanu sunnatun kifaiyah. Dan ini tidak menafikan hukum bahwasanya menjadi imam fardu kifayah. Mengumandangkan azan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Itu tidak menafikan ketentuan hukum. Li'anna sunnata qad tafdulul fardu ahyanan. Karena amalan yang sunnah itu terkadang mengungguli amalan yang wajib. Terkadang. Hukum asalnya yang wajib lebih besar pahalanya dibandingkan yang sunnah. Tapi terkadang amalan yang sunnah lebih utama daripada amalan yang wajib. Ahyanan, kadang-kadang. Kapan hal itu terjadi? Hina takun sababan lahu wada'iyatan ilaihi. Ketika yang sunnah itu menjadi sebab yang wajib, ya, dan ketika yang sunnah itu mengantarkan kepada yang wajib. Artinya kalau saya azan, saya melakukan sesuatu yang sunnah. Tetapi disebabkan saya melakukan yang sunnah, orang melakukan yang wajib. Maka saya dapat pahala mereka. Saya dapat pahala mereka. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan atas dasar dirinya atau disebabkan oleh dirinya. Ini masuk akal. Ini masuk ke dalam pemahaman kita. Ya. Betul, azan itu sunnah. Tetapi dia menjadi sebab terjadinya sesuatu yang wajib. Ya, terjadinya sesuatu yang wajib. Ini pun mirip, kata beliau, kabid is salam waraddihi. Contoh yang lain dalam permasalahan ini adalah mengucapkan salam dan menjawab salam. Fabad'uhu sunnatun waradduhu fardun. Memulai salam itu sunnah dan membalasnya adalah wajib. Wabad'uhu afdol min raddihi. Dan memulai salam lebih utama daripada menjawab salam. Kenapa? Li'annahu sababun lahu. Karena memulai salam adalah sebab adanya apa? Menjawab salam. Jelas para pemirsa Niaga TV? Nah, ini yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian dikatakan, wahadha aydha la yunafi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'a ba'dahu wazibu 'alal imamati wa lam yu'adhdhinu. Dan ini pun tidak menafikan satu realita bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, begitupun para khulafa radhiyallahu ta'ala anhum, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka menjadi imam. Dan mereka bukan orang-orang yang mengumandangkan azan, ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena baginda sallallahu alaihi wasallam kana masygulan bi muhimmatid din. Kenapa Nabi tidak azan? Ya karena Nabi sibuk mengurus urusan dunia dan agama, sibuk beliau. Ya, mengatur banyak permasalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati la yakumu biha ghairuhu fi maqamihi, yang tidak mungkin tergantikan oleh siapapun. Wa kadzalika khulafa'uhu min ba'dihi radhiyallahu ta'ala anhum, begitupun kondisinya para khulafa beliau, para penerus beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka tidak azan dikarenakan kondisi mereka yang memiliki kesibukan dan lain sebagainya. Wal adhanu kama 'alimta yahtaju ila tafarrug li taraqqubil waqt. Sedangkan azan sebagaimana sudah kita tahu, kata beliau, ini butuh fokus untuk terus memperhatikan waktu. Apalagi zaman dulu kan yang masih dengan patokan bayangan atau matahari, itu butuh fokus konsentrasi. Dan itu tidak dilakukan oleh para imam, ya, oleh para ulama, karena mereka sibuk dengan permasalahan mereka. Bi khilafil imamah, beda dengan menjadi imam salat. Fa innahu yu'lam biha wa waqtuha muttasi'. Waktunya sudah diketahui dan lapang, tidak ada masalah kalau jadi imam. Tidak seperti muazzin harus fokus memperhatikan waktu, memperhatikan posisi matahari, panjang bayangan, dan lain sebagainya. Maka itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para khalifah setelahnya. Karena mereka memiliki kesibukan, kepentingan yang lain. Dikatakan di sini, adapun, kalau kita membahas tentang apa sebenarnya keutamaan muazzin, keutamaan orang-orang yang azan. Ada beberapa hadis, kata beliau, di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Law ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal. Seandainya manusia mengetahui keutamaan azan dan keutamaan mendapatkan sab salat yang pertama, summala lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu alaihi, dan seandainya mereka tidak mendapatkan jalan untuk mendapatkannya kecuali harus dengan berundi atau mengundi, niscaya mereka akan melakukan undian. Artinya kan enggak mungkin azan 3 orang, 5 orang. Enggak mungkin jadi imam 5 orang, 6 orang, enggak mungkin. Seandainya manusia tahu keutamaan azan dan sab yang pertama, dan seandainya mereka tidak mendapatkan jalan kecuali dengan mengundi siapa yang paling berhak, niscaya kalau mereka tahu keutamaannya, mereka akan berundi, melakukan undian siapa yang paling berhak mengumandangkan azan. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri wa lastabaqu ilaihi. Seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera melaksanakan salat, niscaya mereka akan bersegera mendatangi salat. Walau ya'lamuna fil atamati wasubhi la atauhuma walau habwan. Dan seandainya mereka tahu keutamaan salat isya berjamaah, seandainya mereka tahu keutamaan salat subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun harus dengan merangkak. Walaupun harus dengan merangkak. Karena saking besarnya pahala yang ada di dalam salat berjamaah isya dan salat berjamaah subuh. Tapi yang menjadi fokus kita adalah Nabi berkata seandainya manusia tahu keutamaan azan dan saf yang pertama. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian dikatakan di sini wal haditsu sharihun fi fadli ta'zini wa qaddarahu wa qadruhu wa azimu jazaihi. Hadis ini jelas menunjukkan keutamaan azan dan besarnya kedudukan orang-orang yang mau mengumandangkan azan. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salati, apabila dikumandangkan azan salat, apabila dikumandangkan azan salat, adbara syaitan walahu durat, maka setan akan lari dengan terbirit-birit, lari dengan terkentut-kentut, ya, saking takutnya dia dengan azan. Hatta la yasma'u ta'zin, sehingga dia tidak mendengar azan. Dia akan mencari tempat di mana suara azan tidak terdengar. Faidha qadhan nida'u aqbal. Tapi kalau azan sudah selesai, setan itu kembali ke masjid. Hatta idha thawwaba bis-salati adbar. Sampai ketika salat itu dilaksanakan, maka dia akan datang menemui orang-orang yang salat. Ya, hatta yakhturu bainal mar'i wa nafsihi. Lalu dia membisikkan sesuatu di telinga manusia, membisikkan sesuatu di hati manusia. Yaqulu, setan itu akan berkata, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Ya, kenapa kamu tidak mengingat ini? Kenapa kamu tidak mengingat itu? Hatta yazillar rajulu la yadri kam shalla. Sampai-sampai seseorang itu tidak sadar sudah berapa rakaat dia salat. Karena setan yang terus memberikan was-was, dan mereka menangis melihat kita salat. Mereka teringat dahulu iblis disuruh sujud tidak mau sujud, sedangkan mereka manusia disuruh sujud, mereka sujud. Mereka menangis cemburu melihat manusia melaksanakan sholat. Mereka tidak rela kita melaksanakan sholat. Artinya sebaliknya, kalau kita tidak sholat, na'udzubillahi min zahlik, setan itu tersenyum lalu berkata, saya punya teman, saya punya teman. Oleh karena jangan sampai kita membuat setan senang. Jangan sampai kita membuat setan tersenyum. Ya, jangan sampai kita membuat setan senang tersenyum dikarenakan kita meninggalkan salat. Ya, dikarenakan mereka mendapatkan kawan, mendapatkan teman. Nauzubillahi min dzalik. Ya, wa may yaj'alil Allah katakan wa may yaj'alis syaitanu qarina fasa'a qarina. Dan siapa yang dijadikan setan sebagai temannya, sungguh setan itu seburuk-buruk teman. Ya, siapa yang setan dijadikan temannya, sungguh setan itu adalah seburuk-buruk teman. Dia selalu menyesatkan dan mencelakakan manusia sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini dari Muawiyah radhiyallahu taala an, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, dari Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang azan itu adalah manusia yang lehernya paling panjang. Lehernya paling panjang kelak pada hari kiamat. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan leher panjang adalah kinayah an kasrati

berdosa, merasa terbebani karena menjadi muadzin, setiap tidak ada muadzin, tidak ada sholat. Itu bukan cerita baru ya. Sampai sekarang pun suami saya itu menjadi muadzin pun seperti itu. Gimana ya itu cara keimannya? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Tentunya ini barangkali membutuhkan apa namanya tarbiyah, pendidikan, taklim, pengajaran ya untuk masyarakat. Artinya wilayah tersebut sangat membutuhkan dai ya yang memiliki pemahaman agama yang benar ya, yang mengajarkan masyarakat, karena ini masalah penting sekali ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwasanya tidaklah di satu kampung ya yang di dalamnya ada minimal 3 orang yang mereka tidak mau melaksanakan sholat berjamaah illa stahwadha alaihimus syaitan, kecuali mereka itu sudah dikuasai oleh syaitan. Jadi kalau ada kampung, apalagi jumlahnya banyak, tidak ada seorang pun di antara mereka yang tergerak untuk apa namanya mengumandangkan azan. Lalu kalaupun ada yang azan, tidak ada yang datang misalnya, itu bahaya sekali. Ya itu berbahaya. Nabi berkata tidaklah ada di satu kampung yang minimal ada 3 orang di dalam kampung itu, apalagi ini kan banyak. Lalu mereka tidak melaksanakan salat berjamaah illa stahwadha alaihimus syaitan, kecuali mereka akan dikuasai oleh syaitan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya. Dan saya rasa ketika suami ibu sudah dipercaya untuk bisa mengumandangkan azan di masjid ya, sedikit demi sedikit harus dikoordinir, harus dikumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Ini bagaimana kampung kita, ini kita punya masjid, bagaimana agar masjid ini hidup, berkembang, bagaimana kita kalau kita mengundang seorang ustaz dari luar kampung, atau kita membuat pengajian dan lain sebagainya. Karena kesadaran itu terbangun seiring dengan ilmu yang didapatkan masyarakat. Jadi harus ada asupan ilmu, harus ada asupan apa, penjelasan-penjelasan tentang hukum-hukum syariat. Mudah-mudahan kesadaran mereka akan terbentuk. Lalu bagaimana Ustaz, suami saya kadang sakit, kadang tidak bisa. Ya sudah lah, yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Selama suami ibu masih sempat, masih sehat, masih bisa azan-azan saja terus. Ya mudah-mudahan nanti pada waktunya Allah memberikan hidayah. Sambil kita berjuang, ya berdakwah, mengajak, mudah-mudahan Allah bukakan hati mereka untuk mau. Baik, sepertinya ada pesan singkat yang sudah masuk. Ada penelpon, pesan singkat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita membaca surat dalam sholat tapi hanya beberapa ayat pada tiap rakaat, dan untuk rakaat berikutnya kita lanjutkan ayat tersebut? Apa kita baca bismillahirrahmanirrahim? Dari Uni Hafiz di Riau. Allah alam bisawab, bismillah itu hanya dibaca ketika kita memulai awal surat ya. Bismillah dibaca hanya ketika kita memulai awal surat ya, karena awal bismillah itu bagian dari semua surat dalam Al-Qur'an kecuali At-Taubah. Bismillah adalah bagian dari semua surat dalam Al-Qur'an kecuali At-Taubah. Ya, oleh karenanya kalau selain awal surat ya kita membaca ta'awuz. Tapi ta'awuz itu tidak perlu kita ulang karena sudah kita baca sebelum Fatihah. Jadi posisinya kalau di rakaat pertama, ta'awuz itu adalah sebelum Fatihah dan sesudah iftitah. Jelas ya? Kalau di rakaat yang pertama, ta'awuz itu adalah sebelum membaca Al-Fatihah dan setelah membaca iftitah. Artinya setelah ta'awuz kita baca Al-Fatihah. Kalau ternyata setelah Fatihah kita membaca pertengahan surat, maka langsung saja kita baca. Tapi kalau setelah Fatihah kita membaca permulaan surat, artinya dari ayat pertama, baca bismillah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, Allahu yubarik fik. Apakah salat sunat hajat dan taubat ada syariat dari Rasul? Wallahualam bissawab, ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat dua rakaat kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi tidak masalah kita melakukan sholat sunnah mutlak kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sholat sunnah hajat ya, kalaupun kita sholat dua rakaat kemudian setelahnya kita berdoa untuk kelancaran hajat kita, enggak ada masalah menurut saya. Sholat sunnah ya mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak, dua rakaat. Allahu'alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berniat ingin khusyuk dalam sholat, tapi tetap saja selalu ingat kemana-mana. Bagaimana caranya agar tidak ada gangguan syaitan, meski saya berusaha berdoa, fokus, tapi susah rasanya. Setan tidak akan menyerah. Setan tidak akan menyerah untuk menggoda, mengganggu manusia. Maka kita jangan putus asa, jawabannya seperti itu. Karena setan tidak pernah menyerah menyesatkan manusia, maka manusia jangan pernah putus asa untuk mendapatkan kehusyuan, untuk mendapatkan tumakninah dalam sholat, itu jangan putus asa. Ya, kuatkan niat kita, perbaiki sholat kita, pelajari terus ilmu-ilmu syariat, insya Allah lambat laun Allah akan berikan kemudahan kita untuk khusyuk. Ya, jadi jangan disangka bahwa setan akan menyerah. Ustaz, kapan sih setan bosan menggoda kita? Tidak akan pernah bosan. Mereka sudah bersumpah dulu di hadapan Allah bahwa mereka akan menyesatkan kita. Baik dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar kajian Tauhid. Kata Ustaznya kalau kita makan pada hakikatnya Allah lah. Yang tapi kalau syariatnya kita yang makan, lalu saya bertanya kalau kita kenyang berarti Allah yang kenyang, jawab beliau ini mungkin beliau meyakini paham wahdatul wujud ya, paham sesat, paham orang-orang sufi ya, wahdatul wujud. Ya yang makan ya kita yang makan, yang memberikan rizki berupa makanan Allah, yang memberikan kita nikmat untuk bisa makan minum Allah, tapi yang makan ya kita, yang makan kita, yang makan saya, yang makan bapak, ibu yang makan. Tapi kalau dikatakan tidak ada manusia, yang ada hanyalah Allah, Allah adalah manusia, manusia Allah. Ketika manusia makan, hakikatnya Allah yang makan. Ketika manusia kenyang, Allah yang kenyang. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Allah makan, Allah kenyang. Sifat apa itu? Tidak ada. Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Allah tidak makan. Allah katakan dalam surat Adz-Dzariyat, apa kata Allah? Allah katakan, di surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa kata Allah? Kami yang memberikan kalian rizki dan kami tidak meminta rizki dari kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan apapun, tidak makan, tidak minum, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak lapar, tidak kenyang. Bagaimana kita katakan Allah kenyang? Ya, berarti Allah lapar. Kalau Allah kenyang, sebelum Allah kenyang, lapar dulu berarti. Na'udzubillah. Itu ucapan orang-orang yang sesat dan menyimpang. Allah alam bissawab. Ada Bapak Zar di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan Bapak. Mau bertanya, Ustaz. Baik. Bagaimana, Ustaz, kalau imam di sholat asar, bacaan Al-Fatihahnya kelewat cepat saat di rakaat yang ketiga, sehingga makmum belum sampai habis membaca Al-Fatihah, imam telah rukuk, Ustaz. Apakah makmum ikut rukuk tanpa menghabiskan membaca Al-Fatihahnya, Ustaz? Itu saja, Bapak. Iya, Pak. Terima kasih, Ustaz. Baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alam bishawab ya. Selama imam itu membaca Al-Fatihah, kita tahu bahwa dia membaca Al-Fatihah, hanya saja dia agak cepat membacanya, maka makmum tetap wajib mengikuti imam. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innama ju'ilal imamu liu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Apabila dia takbir, fakabbiru, takbirlah kalian. Wa idza qara'a fa ansitu, kalau dia baca maka dengarkanlah. Wa idza raka'a farka'u, Apabila dia ruku, rukulah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana walakal hamd. Yang ingin kita garis bawahi di hadis ini adalah ucapan Nabi, kalau dia ruku maka rukulah kalian. Kalau dia ruku, rukulah kalian. Oleh karenanya selama imam masih membaca Al-Fatihah, hanya saja lebih cepat, maka ketika makmum belum selesai membacanya, hendaknya dia mengikuti imam. Lalu bagaimana sisa bacaannya? Para ulama menjelaskan, yatahammaluhul imamu. Yatahammaluhul imamu. Ditanggung oleh bacaan imam. Bacaan Fatihah kita yang tidak selesai, ditanggung oleh imam. Ini mirip dengan permasalahan ketika saya masuk salat berjamaah, sudah ruku. Apakah boleh saya langsung ruku tanpa membaca Al-Fatihah sama sekali? Tidak masalah. Langsung saya takbir, setelah takbiratul ihram, saya langsung ruku bersama imam. Itu tidak ada masalah. Dan saya dihitung mendapatkan satu rakaat. Ya, Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kelima dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Jika witir itu ganjil, berapa rakaat witir sebelum tidur yang afdol? Tiga rakaat berdasarkan hadis Nabi. Nabi berkata, salat witir 3 rakaat sebelum tidur. Ya, 3 rakaat sebelum tidur. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa benar salah satu ciri masjid sunnah tidak menempel kaligrafi di dinding? Ya, itu betul. Pertanyaan Bapak dan jawaban Bapak betul. Apakah ciri masjid sunnah tidak menempel kaligrafi dinding? Bagaimana dengan masjid Nabawi? Berarti bukan masjid sunnah. Iya, bukan itu ukurannya. Bukan itu ukurannya. Masjid sunnah itu misalnya mimbarnya harus berbentuk anak tangga. Ya, belum tentu juga. Masjid sunnah itu harus polos di dalamnya. Belum tentu juga. Ya, belum tentu, bukan itu ukurannya. Ukuran sunnah itu adalah komitmen dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan masjid itu tidak dihukumi, yang dihukumi ya manusia, manusia yang dihukumi. Ya, para ulama ketika menjelaskan hadis tidaklah terjadi hari kiamat sampai manusia bermegah-megahan dengan masjid, ya, bukan berarti haram, ya boleh-boleh saja, artinya tetapi itu fenomena akhir zaman, manusia bermegah-megahan dengan masjid tapi lupa memakmurkan isinya, jadi ini mirip dengan hadis Nabi berkata apa, ya tatawaluna fil bunyan, menjelang hari kiamat orang-orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Oh, berarti meninggikan bangunan haram? Belum tentu. Kalau meninggikan bangunan buat pesantren, meninggikan bangunan untuk Islamic Center misalnya, ya, jadi harus fokus. Apa itu sunnah? Yaitu mengikuti jalannya para sahabat, ya, mengikuti jalannya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, tauhid, melaksanakan sunnah, jauh dari kebid'ahan, dari kesyirikan, ya, beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, itu tidak diukur dengan bangunan atau yang lain sebagainya. Kadang sebagian kaum muslimin membuat kriteria-kriteria yang tidak pernah dipahami oleh para ulama salaf seperti itu. Ini masjid sunnah. Dari mana ente tahu ini masjid sunnah? Tuh, enggak ada kaligrafinya. Ya, seminggu kemudian ada kaligrafinya. Oh, ini bukan lagi masjid sunnah. Apa itu standar? Enggak ada standar seperti itu dalam agama kita. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Mamat, ya, di NTB, Nusa Tenggara Barat. Ketika saya salat Isya, sering tidak khusyuk dikarenakan bacaan imam yang tidak sesuai makhraj dari Al-Fatihah dan surat lainnya. Bagaimana saya seharusnya, karena saya masih tahap belajar dari TV sunnah dan isunnah, sedangkan saya seorang pendatang. Ya, berusaha menasehati, ya, kalau memang bisa menasehati, ya, memberikan masukan, kalau bisa memberikan masukan, atau kalau tidak bisa melakukan apapun, ya, coba cari masjid yang lain, yang barangkali di sana ada imam yang lebih bagus bacaannya, ya, tapi jangan sampai kita malah meninggalkan salat berjamaah. Cari, ya, masjid yang lainnya. Ya, kalau memang ada masjid yang lain. Kalau tidak ada, ya, berusaha coba sedikit-sedikit aktif di remaja masjid. Mudah-mudahan kita bisa bisa masuk ke dalam kepengurusan, jadi imam dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya pecinta Niaga TV dari Jambi, masya Allah. Adakah batasan minimal umur bagi muazzin? Tidak ada. Tidak ada batasan umur. Ya, dia akil balik ya. Dia muslim balik berakal. Karena balik itu ya kemampuan dia sudah matang untuk menilai ini masuk waktu atau belum masuk waktu. Dan azan itu kan sunnah muakkadah. Dan manusia yang dibebani hukum baik itu wajib sunnah adalah mukallab. Mukallab itu adalah balik dan berakal. Dan apalagi nih pertanyaannya dan tadi, apakah yang iqomah juga harus azan? Sebenarnya yang azan apakah harus iqomah juga dia? Iya, itu yang paling ideal. Yang paling utama, kalau si A azan, maka si A juga yang iqomah. Apakah itu wajib? Tidak. Apakah itu wajib? Tidak. Ya. Tetapi kalau dia azan, dia iqomah, itulah yang seharusnya. Tapi kalaupun yang iqomah orang lain, itu tidak ada larangan. Allah alam bisawab. Baik, pertanyaan ke-9, mana yang lebih afdal? Berzikir satu-satu seperti bertasbih, bertahmid, tahlil, atau sekaligus? Silahkan, dua-duanya ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan dikerjakan salah satunya. Dua-duanya diperintahkan oleh Nabi, maka silahkan pilih salah satunya. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari siapa? Di mana Bapak? Dari Pak Junaidi Subang, Pak Ustaz. Pak Junaidi di Subang, Jawa Barat. Iya. Silakan Bapak. Ini Ustaz, saya itu kalau lagi sholat sendiri kadang-kadang itu suka ragu apa udah baca Al-Fatihah apa belum, apa boleh diulang gimana itu Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wallahu a'lam bishawab ya. Sebelum Bapak mengulang, Bapak ingat-ingat dulu sudah atau belum? Sudah atau belum? Kalau Bapak tidak bisa mengingat sama sekali antara sudah atau belum, maka untuk kehati-hatian diulang. Ya untuk kehati-hatian diulang karena hukum asalnya belum, dikembalikan ke hukum asal. Ketika kita sholat, hukum asalnya sudah baca atau belum? Belum. Dan kita ragu sudah baca. Ragu sudah baca. Ada ragu, ada yakin. Hukum asalnya orang ketika sholat ya belum baca Fatihah, hukum asalnya. Lalu muncul keraguan sudah atau belum. Ya kembalikan saja ke hukum asal bahwa kita belum. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam was-was syaitan. Ya, kalau memang kita ragu, sangat ragu sudah atau belum ya baca lagi. Bacalah, bukan baca lagi ya. Kalau baca lagi kan mengulang, baca. Ya, baca. Tapi kalau kita sepertinya sudah tadi, ya. Dan ini ditandai dengan apa misalnya kita melirik jam, oh iya tadi saya mulai jam 1 lewat 15 saya mulai. Sekarang sudah jam 1 lewat 20, sudah 5 menit saya sholat, oh harus sudah berarti misalnya. Ya, kalau bisa kita melihat indikasi. Ya. Tapi kalau sama sekali tidak ada tanda, oh, kembalikan saja ke hukum asalnya bahwa kita belum baca Al-Fatihah. Allah alam bissawab. Kemarin saya salat zuhur, saya lupa tasyahud pertama. Saya berniat untuk sujud sahwi. Setelah selesai salat, saya lupa sujud sahwi. Pas ingat setelah saya salat asar, apa yang harus saya lakukan? Allah alam bissawab ya, di mazhab Imam Syafi'i, tasyahud awal dihukumi sunnah. Di mazhab Imam Syafi'i, tasyahud awal dihukumi sunnah, walaupun para ulama sebagian mengatakan wajib. Ya, lalu di akhir mau sujud sahwi lupa juga sujud sahwinya. Allah alam bisawab, tidak masalah, salatnya dianggap sah. Ya, walaupun terjadi perbedaan pendapat ya masalah tasyahud awal itu wajib atau sunnah, tapi pendapat yang dipilih di mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Allah alam bisawab. Walaupun tidak boleh sengaja kita meninggalkannya, ya tidak boleh sengaja kita meninggalkannya, apalagi sebagian ulama berpendapat wajib. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ummu Ghaida di Pekalongan, apa hukumnya mengazani bayi yang baru lahir dan apa ada doa khusus untuk mendoakan bayi yang baru lahir? Allahu alam bissawab ya. Azan ketika bayi lahir itu diperdebatkan oleh para ulama. Perdebatan mereka lebih kepada penilaian terhadap hadis terkait dengan mengazankan bayi. Saya cuman baru baca kitab Ibnul Qayyim Tuhfatul Maulud dan beliau cenderung mengatakan hadis itu bisa dipakai. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud bahwa hadis terkait dengan azan itu bisa dipakai. Allah alam bisawab. Adapun doa khusus, dahulu Nabi ketika ada anak yang lahir, beliau mendoakan u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Itu doa yang pernah dibacakan oleh Nabi ketika ada anak yang lahir. U'idzuka, aku memohon perlindungan kepada Allah untukmu dengan kalimat-kalimat yang sempurna, min kulli syaitanin wahammah, dari setan dan dari gangguan-gangguan dan dari mata yang apa hasad, wa min kulli ainin lamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Atau kalaupun kita tidak hafal doanya, kita doakan barakallah, barakallahu fik, mudah-mudahan Allah memberkahi anak-anakmu misalnya. Barakallahu fil maulud, ya mudah-mudahan Allah memberkahi anak yang baru saja lahir. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Terputus ya. Pertanyaan yang ke-12 dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita saat mengimami sholat sendirian, sunnah membaca 3 kali surat Al-Ikhlas dengan niat menghatamkan Quran? Maksudnya bagaimana ini? Bolehkah kita, coba diulang lagi, bolehkah kita saat mengimami atau sholat sendirian sunnah membaca 3 kali surat Al-Ikhlas dengan niat menghatamkan Al-Quran dengan dalil bahwa surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran? Bukan niat menghatamkan, tapi niat mendapatkan apa pahala. Kalau niat menghatamkan, ya hatam itu dari Al-Fatihah selesai di An-Nas. Itu hatam. Tapi mendapatkan pahala untuk mendapatkan, misalnya rokaat pertama, artinya satu rokaat baca Al-Ikhlas 3 kali, maksudnya begitu barangkali ya. Allah alam bisawab, kalau maksudnya Al-Ikhlas 3 kali di satu rokaat, itu saya tidak tahu ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tidak tahu ada contoh mengulang-ulang surat Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut dalam misalnya sholat maghrib. Salat maghrib, saya baca Qul huwallahu ahad, selesai. Baca lagi Qul huwallah sampai 3 kali. Apakah itu ada contohnya dari Nabi? Yang saya tahu tidak ada. Yang ada itu dahulu sahabat, setiap kali selesai membaca surat apapun diakhiri dengan Al-Ikhlas. Jadi dia baca misalnya surat An-Naba. Selesai An-Naba dia sambung Al-Ikhlas. Selesai An-Nazi'at dia sambung Al-Ikhlas. Lalu ditanya oleh Nabi, kenapa kamu melakukan itu? Karena sahabat ini menjawab, karena aku mencintainya. Ya, maka Nabi berkata, cintanya akan memasukkannya ke dalam surga. Tapi satu rakaat Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut, saya tidak tahu ada petunjuknya dari Nabi dan para sahabat. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Dan mengikuti beliau adalah cara terbaik meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bissawab. Sepertinya pertanyaannya pun sudah habis ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mencari ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.